Allah Bismillah. Lanjutkan pelajaran bahasa Arab Bismillah. Bismillah. Pada pertemuan sebelumnya kita bawakan penjelasan mu'alif berkaitan dengan adarsul awal, pelajaran yang pertama. Di antara yang beliau terangkan pada pelajaran pertama ini tentang tanda-tanda i'rab yang asli dan yang cabang. Tanda i'rab asli pada isim, dhammah sebagai tanda asli bagi rafa', fathah sebagai tanda asli bagi nasab, dan kasrah sebagai tanda asli bagi khafad dan jar. Dan bisa ada tanda-tanda cabang pengganti dari tanda asli. Pertama pada jamak muannats salim. Apa itu jamak muannats salim? Tanda farinya apa pada jamak salim? Tanda farinya apa? Tanda cabangnya? Alamah far'iyah jamak mana salim mahi? Yang mana tanda cabang pada jamak anak salim? Nasib. Ya. Namun berapa? Nah, dinasab dengan kasrah. Ini tanda syar'inya cabang pada jamak salim ketika dinasab. Ada mulai ketika di rafa, ketika di jar dengan tanda asli. Berikutnya pada mamnu min shorf, tanda cabangnya apa? Tanda isim jar munsharif. Nah, di jar dengan pada asmaul khamsah dan tanda cabangnya dirofa dengan amba nasab jar. Dak sebelahnya dirofa dengan apa? Di nasab, di jar. Nah, tanda semuanya tanda farinya. Tiga tanda arabnya semuanya. Dak pada jamak mudzakkar salim. Alamah far'inya ya, far'iyahnya yang mana? Semua yang dirofa dengan ini nasab. Nasab dan di kasar, kasar di jir dengan apa? Ya jazm. Nah, tidak ada jazm. Sampai dua yang terakhir. Mutsanna sudah? Sudah. Mutsanna tanda farinya apa? Sudah. Berapa dengan alif? Berapa dengan alif? Ya, dan jajar. Nah, ini nasab dan jajar. Ya, dan jajar. sampai di sini ya. Maksud kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sekarang i'rab takdir. Ya Allah tazhar alamatul i'rab. Takdir yang tidak nampak tanda i'rab. Yang pertama isim maksur, al-maksur. Ada tiga macam. Maksur, manqus dan mudhaf ilaihi yang mutakallim. Yang pertama al-maksur. Pengertiannya walismul mu'rab alladhi akhiru alifan lazimah. Yaitu isim mu'rab yang di akhirnya alif lazimah. Alif yang tetap. Isim mu'rab yang di akhirnya dengan alif lazimah. Keluar dengannya alif lazimah, alif yang tidak lazimah. Seperti alif apa? Apa alif yang tidak lazimah? Contohnya dak. Tasniyah. Nah, alif pada tasniyah. Alifnya tidak lazimah. Tiadanya ketika rafa. Ketika nasab, ketika jurur, alifnya berubah. Nah, contohnya al-mustashfa, al-fata, al-asa. Ini isim maksur. Taqaddaru fihi al-alamatu thalath. Takdirkan padanya tiga tanda. Tanda rafa, takdirkan dhamma muqaddarah. Tanda nasab, fathah muqaddarah. Tanda jar, kasrah muqaddarah. Nah, contohnya qatala al-fata al-af'a bil-asa. Qatala al-fata al-af'a bil-asa. Mudah itu membunuh ular dengan tongkat. Al-fata sebagai fa'il, tanda rafa'i dengan dhammah muqaddar. Al-af'a maf'ul bih mansub, tanda nasab dengan fathah muqaddar. Al-asa majrur bil ba', tanda jarnya dengan kasrah muqaddar. Taqulu fi i'rab hadhihi al-kalimah, kamu katakan dalam i'rab, cara dalam i'rab kalimat-kalimat ini. Al-fata fa'il marfu' alamat rafi dhammah muqaddarah. Man amin duriha ish. Apa yang menghalang terlihat harakatnya? Apa? Nam at-ta'ajjud. At-ta'ajjud. Yang menghalang terlihat harakat pada isim maksur yaitu at-ta'ajjud. Apa at-ta'ajjud? Al-alif la taqbalul harakah aslan. Alif la sama sekali tidak bisa menerima harakat. Yang namanya alif selalu sukun, selalu selamanya huruf mad. Kapan dia berharokat? Misalnya alif fatka'a, alif kasro'i, alif dumahu, a'i'u. Itu bukan alif, itu apa? Hamzah. Si alif yang selamanya sukun, selamanya huruf mad. Al-af'a maf'ulun bi mansub, alamatu nasbi fathatun muqaddarah. Al-asa majrurun bil ba', alamatu jarri kasratun muqaddarah. Semuanya dengan tanda qaddar, harakah qaddar. Ini yang pertama. Arabkan diri pada isim sur. Ditakdirkan tiga tanda Arab semuanya. Tanda rofa, tanda nasab, tanda khafat semuanya ditakdirkan. Semuanya tidak nampak. Yang kedua al-manqus, isim maksud, isim manqus. Walaysa al-mu'rab alladhi akhiru ya'un lazimah. Isim Arab yang akhirnya adalah ya' lazimah. Ya' tetap, tidak berubah-ubah. Maksurun maqablah yang dikasrah sebelumnya. Contohnya al-qadhi, al-muhami, al-thani, al-mabi, bamuhami, pelajar. Nah, pengajar. Al-wadi al-ma'ani. Contoh isim manfus. Tuqaddar fihi dhammah wal kasrah. Ditakdirkan padanya hanya dhammah dan kasrah. Wa tadhharu fihi al-fathah. Tampak, terlihat jelas padanya fathah. Nah, pada isim manfus yang ditakdirkan hanya dua harakat. Dua harakat, dua keadaan i'rab. Dhammah dan kasrah, tanda rafa dan tanda jir yang ditakdirkan. Adapun tanda nasab fathah jelas karena fathah itu ringan. Fathah ringan. Adapun dhammah dan kasrah pada isim manfus yang menghalanginya apa? Menghalang terlihat as-siqal amrat. Sebenarnya bisa al-qadiyu. Al-mahami, mahami. Al-qadiyi. Sebenarnya bisa tapi apa? Berat. Dalam lisan Arab itu berat. Wadi apa? Wadi lembah. Nah, contohnya sa'al qadil muhami 'anil jan. Sa'al qadil muhami 'anil jan. Hakim bertanya kepada pengacara tentang jani. Jani orang besar. Apa? Nam yang bersalah. Pelaku kriminal. Sangka. Pelaku kejahatan. Sangka. Taqulu fi i'rab hadhihi al-kalimah, kamu katakan dalam i'rab kalimat-kalimat ini al-qadhi fa'il marfu' ala madrafi dhammatun muqaddarah 'ala al-ya an anzuriha as-siqat al-muhami maf'ul bi mansub 'ala madrasbi fathatun dhahirah, tanda nasab fathah nampak terlihat terucap. Al-jani majrurun bi 'anu 'ala madjari kasratun muqaddarah 'ala al-ya an anzuriha as-siqat. Belum? Yang mana? Hasyiahnya. Idza nawina al-maksur hadhi fathil alif fi nuqti min dhawai sakinain nahwa al-fata fatan. Wa hina idza muqaddarun alamatu 'ala al-alif al-mahdhufa. Nahwa ittasala Mustafan bi fatan duhan. Apabila isim maksur di tanwin, maka alifnya dibuang dalam pengucapan karena bertemu dua sukun. Karena tanwin hakikatnya apa? Ibara'an nunin sakinah, nun sukun. Ini ketemu dua sukun, nun sukun dengan alif. Alifnya dibuang dalam pengucapan. Tapi dalam penulisan tetap ada. Wahai ini, maka ketika itu, ketika isim maksud ditanwin, taqaddaru alamatu al-alif al-mahdhufah. Maka alif takdirkan pada alif yang terbuang. Terbuang dalam pengucapan. Dalam penulisan tak ada. Contohnya, ittasala Mustafan bifatan duhan. Ittasala Mustafan bifatan duhan. Alifnya dibuang dalam pengucapan. Tapi dalam penulisan tak ada. Berarti seandainya dalam penulisan tidak ditanwin salah. Seandainya apa? Dalam penulisan misalnya disuruh harokat tidak ditanwin berarti salah. Ya, ketika disuruh diharokat kan salah. Ketika disuruh diberikan harokat dan dia enggak kasih harokat itu salah. Kalau tidak disuruh diberi harokat benar-benar saja. Ketika tidak ada lagi lagi apa? Ya, tidak pakai lagi fatah. Ya, tidak pakai lagi fatah. Yang tidak melazimkan semua yang tidak pakai alif lam berarti tanwin. Hanya ketika ditanwin dia tidak boleh pakai alif lam. Ketika ditanwin dia tidak boleh pakai alif lam. Tapi bukan berarti semua yang tidak pakai alif lam berarti ini tanwin. Ada. Ada. Seperti ketika mudhof misalnya. Nah, kita lanjutkan. Waqad yakunu al-manqus mahdhufan ya. Terkadang si manqus dibuang ya-nya. Nah, contohnya dhahaba qabin ila muhamin. Tadi dibuang ya-nya apa? Lil qais sakinah. Lil qais sakinah. Tersebut ya al-manqus di tanah dihadap. Ya al-manqus tetap ada tulis pada tiga keadaan. Pertama, an-yaku ala muhalla bil alif undam. Tiga menggunakan alif, lam. Contohnya, al-qabi. Kedua, an-yaku ala muhalla ketiga didofahkan. Qabi Makkah. Ketiga, an-yaku ala muhalla ketiga mansub. Maksudnya, sa'altu qabiyah. Pada tiga keadaan ini, tidaknya ada. Dhahaba qabin ila muhamin. Sehingga tanda i'rabnya apa? Dhamma muqaddara dan kasra muqaddara ala al-ya'il mahdhufa. Seandainya dhahaba al-qadi tetap ada ya'nya. Iya, ketika pakai alif lam ya. Ada ya'nya. Dan qabi taqul bi i'rab hatain kalimatain kalimatain kamu katakan dalam i'rab dua kalimat ini qabin fa'il marfu' alamat rafi dhammah muqaddar 'ala al-ya 'ala al-ya'il mahdhufa muhamin majrurun bi ila 'alamat jarri kasrah muqaddar 'ala al-ya'il mahdhufa. Nah, ini yang kedua. I'rab takdir yang kedua pada isim manqus. Jadi isim mu'rab alladhi akhiruhu ya'un lazimah maksurun maqablaha. Ditakdirkan hanya dua harokat, dua tanda i'rab. Dhamma dan kasrah. Di sini kalau karena beras. Adapun fathah tanda nasab jelas nampak karena fathah itu ringan, mudah. Yang ketiga yang terakhir al-mudhaf ila ya'il mutakallim yang didhafkan ke ya'il mutakallim. Nah, contohnya zamili. Tuqaddaru fihi al-alamat al-thalath. Ditakdirkan pada tiga tanda. Tanda rafa, tanda nasab, tanda jar semuanya ditakdirkan. Dhamma, fathah, kasrah semuanya muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Nah, contohnya da'a jaddi ustadi ma'a zumalai. Da'a jaddi ustadi ma'a zumalai. Kakekku memanggil ustadku bersama teman-teman. Taqulu fi i'rab hadhihi al-kalimat, kamu katakan dalam i'rab kalimat ini, dalam i'rab kalimat ini jaddi fa'il marfu' alamat rafi' dhammah muqaddarah. Wal ya' mudhaf ilayh. Dhamma muqaddarah 'ala ma qabla ya'il takallim. Man 'amila dhuriha mada ishtighal al-mahall harakatin munasabah. Ustadi maf'ul bi mansub alamat nasbi fathatan muqaddarah wa ya mudhaf ilayh. Zumalai mudhaf ilayh majrur alamat jarri kasrah muqaddarah wa ya mudhaf ilayh. Ya rab abdu anna hadhihi kasrah dhahir. Sebagian ulama nahwu mengatakan kasrahnya kasrah dhahir. Apa yang lebih kuat kasrah muqaddarah? Apa makna maksur dan mangkus secara lugas? Anak kadang susah membedakan maksur isi maksur dengan mangkus di lugas. Maksudnya nah, definisinya ya, atau ya, definisinya itu? Definisinya. Nah, kadang misalnya kalau ditanya anak maksur itu yang kadang terbalik. Di antara tandanya kalau maksur sebelumnya fathah. Penulisannya kadang hampir sama kan? Nah, maksud Ustaz, ucapan maksur mangkus itu sendiri Ustaz, diambil dari mana? Kalau mangkus dari nakosen kusu, isi makul dari nakosen kusu. Artinya? Berkurangi. Maksud kosor yak suruh, kosor mengkosor sholat. Dikurangin, dipendek. Sama-sama juga. Sama-sama tadi dalam istilah nahu itu tadi kalau maksud yang akhirnya alif simankus yang akhirnya ya, kalau sudah ya. Pagi maksudnya kalau pas ada maksud ini mangkus maksudnya menjadi istilah nama sebuah kalimat ternyata ini sama ini pendekkan semua. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita pelajari tentang i'rab sendiri. Karena tanda-tanda i'rab ada yang lafdhan, ada yang muqaddarah. Lafdhan itu lahu surah fil lafdh. Muqaddar laysa lahu surah fil lafdh. Yang muqaddar i'rab tadbiri sebagai mu'allif ada 3 tempat. Ada isim maksur, isim manqus dan isim mudhaf ila ya'in mutakallim. Pada isim maksur ditakdirkan semuanya 3 harakat. 3 tanda i'rab. Dhamma, fathah, kasrah semuanya muqaddar. Pada isim manqus ditakdirkan 2 harakat, 2 tanda i'rab saja. Fathah dan dhamma dan kasrah. Adapun fathah jelas nampak. Pada isim mudhaf ila ya'in mutakallim ditakdirkan semua harakat, semua tanda i'rab. Dhamma, fathah, kasrah semua yang terdekat. Yang i'rab takdiri di bagian kesimpulan dari lewat tadi. Halatul i'rabiyah, al-amil, Allah, al-mutakallim, manfus, maksur. Ya sadiki, hami, al-murtabi. Tanda rofa yang dhammah muqaddarah dhammah dan maksudnya fathah muqaddarah tanda akhirnya tanda rofa yang dhammah muqaddarah tanda nasabnya fathah muqaddarah tanda jarnya kasrah muqaddarah. Al-alamat al-asliyah wal-far'iyyah wal-zahirah wal-muqaddarah tanda-tanda asli, cabang, zahir dan muqaddarah. المرفوع حضر الأبناء والبنات والوالدان والأقربون وإبراهيم وأخوه صديق المحامي المرتبي المرتضى المرتضى اسم مكسور المرتضى dan pada contoh sini marfu dengan semuanya ada yang dengan tanda asli, tanda far'i dan dhammah zahirah dan dhammah muqaddarah. Ya labna awal banat dengan i'rab tanda apa? Tanda asli. Walidan wal aqrabun dengan tanda apa? Far'i. Ibrahimu dengan tanda apa? Asli. Zahirah dan muqaddarah? Zahirah. Wa akhuhu anda apa? Farai. Sadiqil muhamil murtada dengan tanda asli atau cabang? Asli. Tanda asli zahir atau muqaddarah? Muqaddar. Mansub da'atul abna'a wal banati wal walidaini wal aqrabina wa ibrahim akhahu wa sadiqi muhamil murtada sadiqil muhamil murtaba sama tadi ya. Ada yang tanda asli, tanda far'i, zahirah dan tanda muqaddarah. Majrur tasarrutu bil abna'i wal banati wal walidaini wal aqrabina wa ibrahim akhi wa sadiqi al-muhamil murtaba. Sama tadi ya. Ini kalimat-kalimat isim-isim mu'rab. Tanda i'rabnya ada yang dengan i'rab tanda asli, ada yang dengan tanda far'i. Ada yang dengan harokat zahirah, ada yang dengan harokat muqaddar, ada pun yang dengan huruf, ada yang muqaddar apa tidak, yang di'arab dengan huruf, semuanya zahir atau ada yang muqaddar yang di'arab dengan huruf. Enggak ada, zahir semua. Ya, mutakan ya. Apa? Apa itu? Di daun yang mana? Nampak. Walida, walidaya. Kedua orang tua. Wali walidaya, walidaya. Nah. Sama hari latihan ayat yang mu'arab lebih lebih ya kan, tentukan mana mu'arab dan mabni yang berikut ini, jelaskan mana mu'arab mana mabni. Wajibul manzil ma'alamatul i'rabil asliyah fil ism wajibul manzil ma'alamatul i'rabil far'iyyah fi al-asmaul khamsah jin mudzakkar salim wa mutanna wajibul manzil ma'alamatul jarri fil mamnu' min as-sarf ndak nah ma'alamatul nasbi fi jam' mu'annath salim nah hadhi mithalan maksuri waj'alhu fi thalath fi thalath jumal ala an yakuna marfu'an fil ula wa mansuban fil thaniya wa majrurun fil thalitha wajibul manzil هذا مثال المنقوص الثابت الياء وأدخله في ثلاث جمل على أن يكون مرفوعا في الأولى ومنصوبا في الثانية ومجرورا في الثالثة. Datangkan contoh isim manqus yang tetap ya-nya. Isim manqus nah. Yang diakhiri dengan ya lazimah. Dan masukkan pada tiga jumlah, yang pertama marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majrur, wajibul mansub. هذه مثال منقوص المحذوف ياء ودخله في ثلاث جمل على ان يكون مرفوعا في الاولى ومنصوبا في الثانيه ومجرورا في الثالثه. Sudah cukup wajib manzil tambah lagi? Tambah lagi wajib manzil. هذه مثال مضارع الى المتكلم ودخله في ثلاث جمل على ان يكون مرفوعا في الاولى ومنصوبا في الثانيه ومجرورا في الثالثه وجيب المنزل. Untuk itu wajib manzilnya enggak perlu banyak. Nomor 10 ya. Nomor 10 Arif mata tahun. Irab yang di bawahnya ada garis yang nama wajib manzil. Berapa semuanya? Delapan berapa? Delapan. Itu dulu jangan terlalu banyak lagi pusing. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.